Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالها كل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita khususnya dari nikmatut talab, nikmat kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa mengkaji dan mengilmui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengkaji mengilmui dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabar dan istiqamah untuk kita senantiasa kokoh di atas jalannya sampai kita menghadap kepadanya. Kemudian khalafidina izakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji dari salah satu di antara warisan para ulama kita. Namun demikian tentunya sebenarnya yang membahas masalah ini adalah Ustaz Abdul Bar hafizahullahu taala, namun beliau berhalangan karena sakit oleh SV. Maka saya sebagai badalnya, tentunya badal tidak sama seperti mubdal minhunya. Namun tidak mengapa, yang tentunya beliau lebih persiapan dan lebih mumpuni tentunya. Namun tidak mengapa untuk kita sedikit murajaah dari risalah yang mulia ini, dari dasar-dasar agama kita, warisan-warisan para ulama kita Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala, dari risalah Al-Qawaidul Arba', empat pilar yang tentunya seorang muslim hendaknya memahaminya. Yang risalah ini adalah di antara risalah tauhid, risalah aqidah yang beliau tulis dari sejumlah rasail beliau rahimahullahu ta'ala. Yang juga semuanya ini terambil dari nas Al-Kitab dan As-Sunnah, dan juga melihat dengan keadaan masyarakat saat itu, yang tentunya masyarakat atau bangsa Arab saat beliau hidup ini ternyata juga sepanjang zaman kayaknya juga tidak jauh berbeda. Maka ini beliau memberikan kaidah-kaidah yang agung, yang dengan empat kaidah ini akan bisa menjaga siapapun yang menjaga empat kaidah ini dan memahami akan maknanya. Tidak akan ada keraguan ketika berhadapan dengan kesyirikan dan ahlinya. Dengan kaidah-kaidah ini insyaallah ta'ala, dan memang hampir semua rasail beliau ini benar-benar membuka hati untuk kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Kebatilan-kebatilan yang banyak terjadi di masyarakat, manakala kita mengkaji kepada rasail-rasail beliau ini, subhanallah, yang semuanya adalah Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Selalu demikian. Dari bab-bab yang beliau bawakan. Maka menjadikan, membuka hati kita dan mengharuskan kepada kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan dalam kita beragama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak membaginya dalam kita beribadah ini kepada siapapun dan kepada apapun. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga kita lihat menunjukkan dari semua risalah beliau juga menunjukkan kesantunan dan kasih sayang beliau kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, yang selalu dalam rasail-rasail beliau ini diawali dengan doa. Sebagaimana juga dalam risalah ini kita lihat, dan hampir semuanya seperti itu dalam usulussittah, dalam usulussalasah, ini banyak beliau yang menunjukkan akan kasih sayang dan kesantunan beliau. Demikian pula semestinya bagi seorang yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jalannya para anbiya wal rusul alaihi mustalatu wassalam. Dan inilah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat juga kesantunan beliau. Meskipun dengan onak dan duri yang dihadapinya, dengan sumpah serapah yang ditemuinya, namun kesantunan tetap terlihat. Maka inilah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu ta'ala, terlihat jelas dari risalah beliau. Tentunya adalah dari sabda asal firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, لِنْتَ لَهُمْ, lunaklah, santunlah, sopanlah engkau kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb, seandainya engkau kasar, keras hatinya, lam fadhu min hawlik, maka akan lari. Dan ini adab-adab yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan bimbing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bimbingan kepada semua yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesantunan. Adab yang baik. Maka kita lihat qala al-muallif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim as'alullaha al-karim rabbal 'arshil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بطولي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim tafaulan. Karena semua yang disebut awalnya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tentunya ada keberkahan pada perkara-perkara yang baik. Meskipun hadis dalam masalah itu adalah mutakallam fi, namun tentunya kita lihat juga berkudwah kepada Nabi Sulaiman yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, fa innahu min Sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim, dalam surat beliau kepada Ratu Saba dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga surat-suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke berbagai penguasa pada saat itu. Dan juga untuk kita juga disunnahkan membaca bismillah dalam perkara-perkara yang baik. Bismillahi la yadhurru ma asmihi syai' fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah tidak akan memberikan madarat. Tidak akan bisa memberikan madarat bersama dengan penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, sedikit pun di langit ataupun di bumi. Azim. Berharap dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan, dan memang berkah. Keberkahan ilmu beliau sampai kita pun juga mendapatkannya. Dan ini tentunya akan menjadi ilmu yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Athar. Dari athar yang baik. Kemudian beliau mengatakan, as'alullah al-karim. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Rabbal arshil azim, yang memiliki arsh yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Mana tawalla, menguasai. Bisa menguasai, bisa artinya selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat. Azim ini. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu mubarakan, diberkahi dimanapun engkau berada, seperti doanya Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan menjadikanku diberkahi. Maka ini yang senantiasa kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita lihat beliau rahimahullahu ta'ala mendoakan kepada siapapun yang diajak bicara, siapapun yang membaca risalah ini, didoakan dengan keberkahan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, ini kebaikan yang akan didapatkannya. Dan ini juga menunjukkan perhatian beliau mendoakan. Yang sisi ini adalah yang paling banyak kita lupa, mendoakan saudara kita. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi mau bersyukur, mau berterima kasih, mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan manusia tahu terima kasih dan mau untuk bersyukur. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak mau terima kasih bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sedikit enggak mau disyukuri, tentunya yang banyak juga tidak akan disyukuri. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, banyak pun juga tidak akan disyukurinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Bersyukur. Bersyukur ini adalah daidanus sahabah. Ini yang menjadi keseharian dan sikap hidup mereka. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mendapatkan musibah, dan ini yang kita tidak bisa. Sulit. Meskipun mendapatkan musibah, meskipun mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, mereka bisa bersyukur. Karena hakikatnya seorang mukmin semuanya baik. Susah, gelisah, sengsara, musibah, semuanya baik. Ini manakala mau bersabar, ini akan menjadi kebaikan baginya. Dan kebaikan tentunya ini juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Seseorang ketika bisa bersabar, bisa ihtisab, ini yang selayaknya untuk disyukuri. Kalau mendapatkan kenikmatan, semua orang bisa paham. Memahami artinya sesuatu yang biasalah. Tapi bersyukur ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ini yang ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam keadaan mendapatkan ujian pun mereka bersyukur. Nah, kita wa idza ibtuliya sabar, ketika diuji bisa bersabar. Nyata sabar juga bukan hal yang mudah. Sabar bukan hal yang mudah, butuh kepada latihan. Musabarah. Isbiru wa sabiru. Wa rabitu wa taqullah. Ini sabar. Dan sabar ini merupakan tingkatan dasar. Yang paling dasar. Tingkatan paling tinggi adalah syukur. Sabar, kemudian di atasnya adalah ridha, kemudian lebih tinggi lagi adalah syukur. Ini kalau kemudian tidak bisa sabar, apalagi yang diharapkan kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tiada terhingga kepada orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang-orang yang sabar ini bighairi hisab, tanpa hitungan. Maka beliau mendoakan agar kita termasuk di antara orang-orang yang apabila diuji bisa bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya para ulul azm minar rusul. Dari para rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang sabar. Ujian-ujian berat. Diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Sabarnya luar biasa. Yang mengikuti hanya berapa gelintir orang saja. Ujian-ujian berat. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian. ujiannya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim dengan berbagai kalimat, dengan berbagai perintah. Perintah-perintah yang berat. Yang berat. Ujian-ujian yang berat. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menghadapi kaumnya seperti itu, menghadapi bapaknya sendiri. Bahkan juga dalam kenikmatan itu ujian. Lama tidak punya anak, giliran punya anak, diperintahkan untuk ditinggalkan di padang yang gersang. Biwadin ghairi dzara', di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Bayi masih merah dengan ibunya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tegar. Padahal mestinya lagi senang-senangnya. Lama tidak punya anak. Ya. Sudah ditinggal kembali lagi ke Syam. Datang lagi sudah beranjak dewasa. Diperintahkan untuk dibunuh. Untuk disembelih. Berat. Ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini sempurna, namun demikian beliau bisa bersabar. Fa atammahun, beliau sempurna menghadapi ujian itu, lulus. Maka ketika sempurna menghadapi ujian, inilah para imam. Imam dalam agama. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din." Dengan sabar dan yakin akan didapatkan imamah dalam agama. Mencitir dari satu ayat di surat Sajidah. Maka ini beliau mendoakan wa idza butuliya sabar, agar menjadi ketika diuji menjadi orang-orang yang bersabar, karena memang hidup penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian seorang mukmin, penuh dengan ujian. Dan pasti akan diuji. Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin bertiup. Ini sunnatullah ala wajalah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, ujiannya juga berat. Wa idza aznaba istaghfar, ketika berbuat dosa, peka, sadar, segera dia beristighfar. Ini kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita yang batil adalah batil, yang mungkar adalah mungkar, yang maksiat adalah maksiat, tatkala kita berbuat maksiat, tatkala kita terjatuh dalam kemaksiatan, nikmat. Kenikmatan. Karena betapa banyak orang berbuat kerusakan, berbuat kemungkaran, dia tidak menyadari kalau dirinya yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, menyangka kalau dirinya berbuat baik. Innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang berbuat kebaikan. Dan Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun, mereka adalah orang-orang berbuat kerusakan. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini banyak-banyak kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan karuniakanlah kepada kami untuk meninggalkannya. Taufik, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ditampakkannya. Dan ini dengan tauhid, masya Allah, tauhid akidah yang sahih ini yang subhanallah akan bisa menampakkan itu semuanya. Khana fi dinillahi jazakumullah wa rahimakum. Maka ini satu kebahagiaan, satu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan berikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa di atas tuntunannya. Qala fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Tiga hal ini adalah merupakan inti daripada kebahagiaan. Kunci sukses sebuah kebahagiaan. Sabar, syukur, istighfar. Tahu diri. Ini wa idza u'tiya syakar. Yakin, tahu diri kalau pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza batuliya sabar. Dan juga ketika diuji mau bersabar. Namun memang sedikit yang bisa memahami seperti ini, wa qalilun min ibadiyash syakur. Maka khana fi dinikum jazakumullah wa rahimakum. Ini tiga perkara ini manakala saling terkait satu dengan yang lainnya dan menyatu pada diri seseorang dari bersyukur ketika mendapatkan pemberian, bersabar ketika mendapatkan ujian, beristighfar ketika berbuat dosa dan maksiat, maka semakin seseorang itu tahu akan Rabbnya, semakin seseorang itu memahami, mengilmui siapa Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin memperhatikan, mengagungkan dengan tiga perkara ini. Dan juga setiap tauhid itu semakin kokoh dalam hati seseorang, maka semakin kokoh pula tiga perkara ini. Sampai kemudian menjadikan seorang hamba yang tidak ada yang diperhatikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa perhatian dengan apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya. Jika lalai, segera beristighfar. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali. Padahal kapan beliau berbuat dosa? Namun demikian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami ampuni dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang itu memberatkan punggungmu. Khitabnya kepada Rasulullah SAW. Seberapa besar dosanya Rasulullah SAW yang dikatakan itu memberatkan punggungnya. Maka ini yang menjadikan beratnya kita menjalankan kebaikan, beramal saleh adalah dosa yang memberatkan punggung kita. Nasallallah salamah. Nasallallah an yaghfir lana jami'an. Khonafidin jazakumullah wa rahimakum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dunia kita adalah lebih berhak. Dan seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran pada dirinya dari tertipu dengan dirinya, maghrur, dan kadang-kadang kebaikan-kebaikan menjadi glamor. Bisa beribadah, bisa beramal saleh, bisa ini kadang jadi glamor. yang kemudian akan merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan ini tentunya seorang yang bertauhid adalah khawatir dengan dirinya min khataril ghurur, dari bahayanya ghurur ini. Dengan mengatakan, oh saya orang yang bertauhid, oh adalah saya adalah orang yang mengikuti kepada salaf, seorang salafi, sunni salafi, masya Allah. Dan saya adalah orang yang mengikuti ilmu, berdasar pada ilmu. Namun dalam hatinya tidak ada khusyuk, tidak ada khudu', tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hanyalah manusia. Bagaimana mata-mata manusia itu melihat dirinya. Yang akhirnya kemudian beramal hanya untuk dilihat oleh manusia. Meninggalkan amal pun juga karena manusia. Ini buah simalakama. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, antara syirik dan riya, apa kebaikannya sudah? Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal. Ini antara riya dan syirik saja. Sampai menjadikan, maka ini yang mengkhawatirkan bagi seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkhawatirkan kepada dirinya. Khana fi dinin jazakum Allah wa rahimakum. Maka inilah bahwa intisab adalah intisab. Ya. Penisbatan hanyalah sekedar penisbatan. Ini. Dan sangat jauh sekali. Manakala kita melihat penisbatan kepada seorang kepada salafus salih, ini penisbatan yang azim, butuh kepada tanggung jawab. Bukan berarti tidak boleh, tapi mengaku saya seorang salafi, seorang sunni salafi, ini pengakuan yang berat. Jangankan kepada salafus salih, kalau kita melihat kepada para ulama kita, masyayikh kita sekarang ini saja, di mana kedudukan kita dengan mereka? Apalagi dengan generasi pertama dari umat ini yang mereka mendapatkan orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk senantiasa kita mengaca diri. Memperhatikan pada diri kita, dan ini yang mengkhawatirkan pada diri kita. Kita juga tidak mengerti apakah amal kita diterima atau tidak, itu juga siapa yang bisa memberikan jaminan. Maka ini beliau mengingatkan di awal pembahasan ini, tiga perkara: syukur, sabar, istighfar. Ini hendaknya senantiasa setiap hari ada di pelupuk mata kita, melihat pada diri kita sendiri. Maka dengan itu insya Allah kita tidak akan disibukkan untuk dilihat orang. Apa pedulinya dengan omongan orang? Apa pedulinya dengan ini? Yang dilihat hanyalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat diri kita dalam keadaan baik. Sirran wa alaniya wa alanan. Dalam keadaan tersembunyi, demikian pula ketika terang-terangan. Kemudian selanjutnya qala fi dinin jazakumullah qala i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk taat kepadanya. Subhanallah. Kalimat-kalimat yang santun. Senantiasa dibarengi dengan doa. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyyah, agama yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, makna hanif ba'idan anil syirk, jauh dari kesyirikan. Millata Ibrahim, itu adalah millahnya Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. agar engkau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya akan agama ini. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman-Nya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghamba kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Kita baca dulu. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadihi, jika engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu li'ibadatihi, adalah untuk menghamba, untuk beribadah kepadanya. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid. Maka ketahuilah, ilmuilah, bahwa ibadah itu tidak dinamakan sebagai satu ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-taharah. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sebagai sholat kecuali dengan bersuci, mau jungkir balik, sujud, ruku dan seterusnya. Namun tidak berwudu, ini tidak dianggap. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Ini bahayanya. Maka apabila syirik itu masuk dalam ibadah, rusaklah ibadah itu. Karena ini dua yang tidak bisa bertemu. Ini melebihi air dengan minyak. Air dengan minyak ini enggak bisa bercampur. Kal hadats idza dakhala fi at-tahara. Seperti hadats apabila masuk dalam taharah, berwudu, kena hadat, maka batal, hilang wudunya. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala. Dan jika engkau tahu bahwa syirik itu apabila bercampur dalam ibadah, maka akan merusak ibadah itu dan akan menggugurkan amal-amal baik itu. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan akhirnya menjadikan pelakunya itu termasuk di antara orang-orang yang kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau akan tahu bahwa yang paling penting dari apa yang menjadikan kewajiban bagimu adalah mengetahui itu semuanya. Mengenal, mengilmui itu. Hal-hal yang akan merusak ibadah kita, hal-hal yang itu akan menyebabkan kita tergelincir ke dalam neraka. La'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah. Beliau mendoakan lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan engkau dari jaring-jaring kesyirikan ini. Syabaka. Wahya syirku billah. Dari jaring-jaring ini, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi qala Allah taala fihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam masalah ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni untuk disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni selain dari dosa syirik ini bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di surat An-Nisa ayat yang ke-116. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'id ذكرها الله تعالى في كتابه. Hal itu adalah dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitabnya ini. Khana fi dinikum Allah. Ini mukaddimah yang beliau paparkan, yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya empat perkara dan wajibnya untuk kita mengilmuinya, karena ini menjadi dasar pokok untuk kita bisa menjauh dari semua kebatilan dan kemudian menuju kepada al-haq dari millah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala memuji. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperebutkan oleh Nasrani dan Yahudi. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, namun hanifan musliman. Seorang yang hanif, seorang yang muslim, mustaslimu lillahi bittauhid. Hanif ai ba'idan anil syirk, jauh dari kesyirikan. Musliman mustaslimun lillah bittauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini pelajaran bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabinya untuk mengikuti millah Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih istabahu rabbuhu wa hadahu ila siratin mustaqim." Ini Nabi Allah Ibrahim. Kana ummah, pada beliau sendirian dikatakan umat. Alim ini. Sendirian dikatakan umat. Menghadapi umat yang besar. Ini. Ummatan qanitan. Menjadi umat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada Allah, qanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada fulan wa alan. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami juga demikian mendapatkan kewajiban pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Seorang rakyat diperintahkan untuk tunduk kepada penguasanya, taat kepada penguasanya dalam hal yang baik, dalam hal yang hak, dalam hal yang ma'ruf, karena perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan demikian pula dari lingkup kecil sampai lingkup besar, keluarga, bertetangga tidak mengganggu kepada tetangganya adalah panggilan-panggilan tauhid, panggilan-panggilan iman. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngayal. Ini yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim qanitan lillah, hanifan, jauh dari kesyirikan. Pujian-pujian Allah untuk kita bagaimana menapaki jejak beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini hakikat dari agama, millahnya Ibrahim alaihi salam adalah tahqiq, merealisasikan dari makna la ilaha illallah, berlepas diri dari kesyirikan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ketanggung-tanggung, terang-terangan. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Innani bara'u mimma ta'budun." Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di ayat yang lain, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian lakukan. Jadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertauhid. Meskipun dengan kerabat yang paling dekat. Ini. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, musuhnya adalah keluarga kita, itu bukan sekarang saja, sudah dari dulu. Ya. Sudah dari dulu. Ini. Dan sekarang ini juga sangat parah. Ya. Dan banyak orang tidak mengerti. Muslim sholat-sholat. Bahkan sampai haji ke Baitullahil Haram. Tapi kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam an-nabi. Maka beliau di awal tadi disebutkan bahwa la tusamma ibadatan illa ma'at-tauhid. Tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Maka benar kata Syekh Muhammad Al-Amin Syengqiti rahimahullahu ta'ala, sahib Adwa'ul Bayan. Ketika mengatakan bahwa syarat diterimanya amal itu ada tiga. Bukan hanya dua saja. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'ah. Ini yang masyhur. Yang ketiga, dibangun di atas akidah yang benar. Dibangun di atas akidah yang benar. Karena terkadang seseorang ikhlas, mutaba'ah, tapi akidah asal akidahnya rusak. Asal akidahnya, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibangun di atas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Al-Bara'ah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Jelas ini. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas taqwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik, ataukah yang membangun bangunannya ala syafa jurufin har, di lereng, di satu lereng, fanhara bihi finari jahannam, yang kemudian dia akan terpelanting ya, ke dalam neraka jahannam. Bangunan dasar pondasinya ini dulu ya. Meskipun rumahnya bagus, masya Allah, megah luar biasa, tapi kalau dibangun di atas lereng seperti itu. Ini. Gambaran yang jelas, konkret, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini harus dibangun di atas tauhid. Dan ini hakikat dari millah Ibrahim alaihi salam. Karena itu ikhwan fillah jazakumullah, beliau gambarkan di sini bahwa tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat kecuali dengan tahara. Meskipun ini sebenarnya kiasnya tidak sebanding ya. Kias yang beliau bawakan, beliau sendiri menyatakan ini tidak sebanding. Ya. Karena tauhid dengan sholat. Tauhid ini perkara yang paling besar, sholat. Hanya takribul faham. Ya. Memudahkan memahami. Untuk memudahkan pemahaman. Ini. Artinya, sebagaimana sholat, kalau tidak wudu ini juga tidak ada artinya. Demikian pula ibadah. Kalau tidak tanpa tauhid, ini juga tidak akan ada nilainya. Bukan sebagai suatu kebaikan. Ini. Yang ini yang terkadang kita melihat seperti itu, seperti Fata Morgana. Nampaknya sudah bagus, sudah indah, sudah masya Allah. Ternyata kasarabin biqi'ah. Seperti Fata Morgana yang kita lihat dari kejauhan. Yahsabuhumul dham'anu ma'an. Yang dilihat oleh orang yang kehausan itu seakan itu air. Ketika didatanginya ternyata tidak ada apa-apanya. Mengerikan ini, ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum. Maka tauhid ini Dan ini membutuhkan kepada kita untuk mengaudit apa yang ada pada diri kita, demikian pula kita bisa nonton yang di masyarakat kita, keluarga kita, masyarakat kita. Audit coba. Maka ini tauhid. Saya sendiri merasakan mengenal itu semuanya setelah belajar kitab tauhid ini. Dan itu setelah masuk di pesantren belajar Fathul Majid, baru terbelalak, betul-betul terbelalak, mata dan hati menjadi terbuka. Namun saat itu namanya anak muda ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringnya itu mendahului ilmunya ini. Kecemburuannya sangat besar ini. Yang kemudian berikutnya, nah ini yang adabnya yang kadang-kadang kurang. Akhirnya sikap-sikapnya beras-beras ya. Hantam kromo. Tidak ada hikmah. Dan itu saya pernah melakukan itu. Ternyata gak ada manfaat. Gak ada manfaat. Walau orang mau tertarik, walau keluarga kita juga mau tertarik ya. Ya akhirnya apa? Kayak macan ompong saja ya. Macan ompong gak berhasil apa-apa ya. Gayanya masya Allah kayak, tapi ompong gak bisa menggigit ya. Ini yang dibutuhkan untuk ta'anni. Bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan itu di tengah umat. Ini. Untuk kita juga, karena kebaikan itu ketika tidak kita hidangkan dengan cara yang baik, tidak menjadi baik. Lebih lagi pada masa kita sekarang ini, masa-masa fitnah seperti kita sekarang ini. Apalagi masalah akidah ini, pokok kalau kemudian kita tidak sampaikan dengan cara yang baik, bubar. Musuhnya terlalu banyak. Apalagi saya datang dari Solo, ikonnya kesyirikan. Lingkungan yang la haula wala quwata illa billah, hampir semua perbuatan walimahan, kematian, seabrek masalah. Yang lucu-lucu dan wagu-wagu ya. Ini banyak kita dapati. Dan orang tidak menyadari kalau itu syirik. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Dia sholat, berpuasa dan mengaku dirinya muslim ini. Untuk ngurus jenazah saja masya Allah ini. Banyak, tapi alhamdulillah pelan-pelan. Pelan-pelan ini. Dan mudah-mudahan ya, dengan senantiasa kita juga banyak berdoa sebagaimana beliau senantiasa mendoakan. Ini bimbingan beliau, membimbing umat dengan tauhid, dengan senantiasa juga dibarengi dengan doa. InsyaAllah musmir, akan berbuah. Dan buahnya inilah yang kita berharap akan terus bisa kita petik. Akan terus tumbuh kembang dengan baik. Ini. Mengerikan di sekeliling kita. Ini. Yang semestinya ketika ada orang meninggal, kita bisa mendulang pahala dan juga membantu memberi syafaat kepada orang yang meninggal. Namun malah sebaliknya. Ini. Mendulang pahala yang besar. Menyolatkannya satu qirat sampai menguburkannya dua qirat. Kal jabalaina azimain, dua gunung yang besar. Namun demikian apa yang terjadi, masya Allah. Ini khalifidina jazakumullah rahimakum. Maka ini pentingnya untuk benar-benar kita mengilmui masalah ini. Maka ini wajib empat perkara ini. Yang pertama, kita masuk pada kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Kaidah yang pertama, agar engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, mereka mengikrarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliqul mudabbir, yang maha mencipta dan yang mengatur seluruh alam ini. Namun demikian, keyakinan ikrar itu tidak memasukkan mereka dalam Islam, tidak digolongkan sebagai seorang muslim. Qis ala dhalika, maka bandingkan mereka itu dengan manusia sekarang ini. Ini yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang maha mencipta, al-khaliq. Tapi yang kedua, al-mudabbir, ini sudah tidak diakuinya sebagai satu-satunya mengatur alam ini. Ini bahkan sebagian kaum muslimin meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya peranan. Punya peranan untuk mengatur setelah meninggalnya. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala punya peranan, diberi hak untuk bisa mengatur, mengabulkan doa, memenuhi hajat. Maka mereka minta kepada Rasulullah, kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih parah lagi, ini masih kepada manusia. Mereka minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, rebutan gunungan, rebutan apem kalau di Solo ya. Ini ya, ya kawiyu katanya. Rebut ribuan orang, rebutan itu untuk apa? Ngalap berkah ya. Allah musta'an ya. Mari kita lihat seperti itu, menyandarkan bahwasanya masih ada yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Maka orang-orang musyrik dahulu jelas lebih baik dibandingkan dengan orang-orang musyrik sekarang ini. Dan ini tidak dimasukkan dalam Islam. Maka dikatakan wa in shalla wa shom, meskipun sholat, berpuasa dan mengaku dirinya muslim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pengakuan. Namun yang dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala realisasi dari amal perbuatan, hati dan perbuatannya. Kemudian beliau berdalil, qal wa dalilu qawluhu ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَّ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakan, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai, memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur semua urusan? Mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bahwa tauhid rububiyah ini tidak memasukkan seseorang itu dalam Islam. Tauhid rububiyah ini bukan itu pokok dari agama ini, untuk menjadikan seseorang itu dimasukkan dalam agama ini. Karena itu sudah diketahui oleh bangsa Arab dahulu di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah adalah Razzaq. Allah adalah yang maha menghidupkan, mematikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yujiru wa la yujaru alaih, yang melindungi. Dan kepadanya semua urusan itu akan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dari langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi menghijau, tanam-tanamannya tumbuh dengan baik. Namun demikian yang memulakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka berbuat kesyirikan. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Ini yani beriman dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka berbuat kesyirikan dalam ubudiyah, dalam uluhiyah. Ini kondisi masyarakat di mana di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sekarang dalam tauhid rububiyahnya saja mereka sudah berbuat kesyirikan, lebih lagi dalam uluhiyahnya. Maka khanafidin izzakumullah warahimakum. Ini subhanallah, sampai sekarang ini ya. Dan juga yang harus kita perhatikan ini, dari masalah kesyirikan, masalah riya ini, nasallallahu salam alaihi, akan bisa menghabisi dari amalan-amalan kebaikan kita. Kemudian khanafidina izzakumullah wa rahimakum, ini kaidah yang pertama, bahwasanya orang, keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikrarkan, mengakui adanya tauhid rububiyah, namun itu tidak memberikan manfaat sedikit pun pada mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan juga tidak menjadikan mereka memiliki hak, karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Dan mereka paham, orang-orang yang mengerti dengan makna la ilaha illallah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, idza qila lahum la ilaha illallah astakbirun, mereka menyombongkan diri. Kalau supaya mengatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka katakan, atariku alihatina li syairin majnun, haruskah kami tinggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila ini? Ini menunjukkan apa? Mereka paham benar. Tapi manusia sekarang paham dengan kalimat la ilaha illallah, ribuan kali mereka ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil geleng-geleng. Ya. Tidak paham. Makanya Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah, supaya diilmui akan makna la ilaha illallah ini, hakikat dari makna la ilaha illallah. Ini masya Allah ini ya. Maka ini harus menjadi koreksi bagi kita. Dan harus disadari ini, bahwa kondisi sekarang jelas lebih parah dibandingkan dengan kondisi orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Artinya kalau toh kita mudah berdakwah, tentunya ini juga tantangannya lebih berat. Mengislamkan orang Islam, mentauhidkan orang Islam itu sendiri. Ini yang tentunya lebih berat. Karena kaidahnya juga sama. Oh, ini yang kami dapati, nenek moyang kami, bapak-bapak kami sama persis. Sunnatul ala rajulah. Ini. Kaidahnya sama. Yang kedua, kita masuk pada kaidah yang kedua, al-qaidah tsaniyah. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak menyeru mereka. Kami tidak memanggil-manggil mereka, para sekutu ini, dan kami tidak mengarahkan diri kami kepada mereka kecuali untuk mencari talabil qurbah, PDKT, ya, mencari syafaat, PDKT dan mencari KTBLC, ya. Sama seperti sekarang ini. Ya. Maka kita lihat ini, betapa ini di masyarakat di masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan itu masa Rasulullah juga seperti itu. Sekarang apa bedanya? Wama ashbahal lailu bil bariha. Ini. Wama ashbahal lailu bil bariha. Setali tiga uang. Tidak ada bedanya sama sekali. Dan ini kita lihat. Beliau hanya mengingatkan. Ini hanya mengingatkan saja. Kondisi masyarakat di masa beliau ternyata juga tidak jauh beda dengan masa kita sekarang ini. Kita lihat dalilnya. Wadalilul qurba qauluhu ta'ala. Ini mendekatkan diri kepada Allah, kita lihat. Orang menyeru datang ke kuburan, datang. Masya Allah, orang-orangnya mukhlis sekali. Menyadari kalau dirinya salah. Orang-orang musyrikin, mereka rela tawaf dengan telanjang. Karena apa? Menyadari kesalahannya. Orang-orang yang tahu diri. Ngerti kalau dirinya salah. Tidak mau ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pakaian yang dipakainya untuk maksiat, untuk kemudian menghadap Allah dengan pakaian maksiat itu. Beribadah dengan akal mereka sendiri. Tapi hakikatnya mereka sebenarnya orang-orang yang tahu diri, ngerti kesalahan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana disebutkan di surah di ayat yang ketiga di surat Az-Zumar. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, sebagai wali-walinya, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Allah yang akan menghukumi di antara mereka dari apa yang mereka perselisihkan dalam al-haq. Kebenaran ini mereka perselisihkan. Ini. Maka kalau sekarang kebenaran diperselisihkan, bukan sekarang, tok sudah dari dulu. Ini. Ngeyelnya manusia tidak mau taat, tidak mau tunduk. Kalau dulu Yahudi mengatakan samina wa asaina terang-terangan. Terang-terangan, ini jelas. Tapi kalau orang sekarang samina wa pikir-pikir dulu. Iya, benar, tapi. Benar, tapi. Ini seperti itu, ngeyelnya luar biasa. Lebih parah. Kalau jelas terang-terangan, kami maksiat, kami menolakkan, nah, jelas ini ya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dusta lagi kufur ini. Ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum. Maka ini apa bedanya? Mereka orang-orang yang ikhlas. Ya. Artinya ikhlas, hatinya memang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang menyadari dengan kesalahan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka mereka menyembah kepada berhala Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ini bukan sebagai simbol saja. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Anggapannya mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa bedanya dengan orang sekarang? Ini. Tawassul. Ya. Dengan tawassul-tawassul yang syirik. Bertawassul dengan Rasulullah. Bertawassul dengan orang-orang mereka anggap sebagai wali, kiai-kiai mereka, tokoh-tokoh mereka. Bahkan subhanallah. Datang ke kuburan untuk minta. Ini. Apa yang banyak viral di media sosial itu dari tingkah pola mereka lucu-lucu. Ini manusia-manusia sekarang udah otaknya sudah masyaallah. Yang dikatakan sebagai manusia milenium. Ya. Namun kita lihat ya, otaknya terbalik ini. Ini. Kayak udang ya. Ya. Ini. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini yang terjadi seperti itu. Ini. Bagaimana fitnah jazakumullah ini qurbah. Anggapannya itu adalah untuk mendekatkan diri. Ini. Apalagi sekarang ini dibalut dengan sesuatu yang indah. Ya. Kesirikan-kesirikan itu dibalut dengan sesuatu yang indah. Maka ini setan seperti itu. Ya. Maka penting untuk melihat masyarakat ini. Ya. Yang kalau kita melihat pada fenomena di masyarakat subhanallah. Ya. Khususnya takzimnya kepada kuburan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Ada di Solo ya, dekat rumah juga. Ya. Ini kalau musimnya, haulnya ya. Biasanya di awal tahun baru itu. Di kuburannya Mbah Siroj. Ya. Luar biasa. Itu sudah kayak pasar Tiban. Ya. Ribuan manusia. Ya. Dari berbagai pelosok berbis-bis ya. Ya. Belum lagi kalau yang di pasar Kliwon itu. Walah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Rebutan meskipun hujan deras. Malam ini bukan siang, malam. Ini. Ini sudah luar biasa, ya. Wa ma asbaha al-lailu bil barihah, ya. Enggak ada bedanya ini. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Kalau di Solo ada Wadi 9, ya, di Jawa khususnya ya. Baru-baru sekarang juga muncul ada Wadi 7 di Bali ini. Ada Wadi 7 ini. Saya kapan ke sana ditunjukkan ini saat baru. Ini sudah menjadi balutan dalam wisata religi, masya Allah ya, wisata dakwah, masya Allah. Ini talbis terjadi di masyarakat. Maka tantangan kita berat menghadapi hal yang seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, dalil yang kedua, wa dalilus syafa'ah. Bahwasanya mereka berbuat seperti itu adalah untuk minta supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak layak untuk mendekat langsung, meminta langsung kepada Allah enggak layak. Kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Maka bertawassul dengan orang-orang saleh, orang-orang suci supaya mereka ini muamalahnya seperti orang kantoran saja. Ya. Di instansi saja, cari orang dalam, ya. Ini cari orang dalam, ya. Bagaimana untuk bisa PDKT tadi itu, KKN, ya. Anggapannya bahwa itu semuanya juga punya hak, diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. untuk bisa mengatur juga. Ini qiyas batil, ya. Qiyas yang batil. Qala wa dalilu syafa'a qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan madharat kepada mereka, tidak bisa membahayakan kepada mereka, juga tidak bisa memberi manfaat. Mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan berikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan syafaat. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa dekat, supaya diampuni dosa-dosanya, supaya anggapannya seperti itu. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, syafaat adalah sesuatu yang memang disyariatkan. Ada yang syar'i, ada yang musbat, ada yang manfi. Talabu syafa'ah, minta syafaat, sesuatu hal yang baik tapi juga sesuatu hal yang buruk. Ini harus diilmui dua-duanya. Jangan kemudian ditakmim. Ketika kita melarang yang seperti itu, kemudian mereka juga, oh ini orang yang, orang-orang yang katanya tidak apa, melarang untuk ziarah kubur. Ziarah kubur sesuatu yang disyariatkan, tapi ketika kemudian disalahgunakan, ini masalahnya. Bukan lagi untuk mendoakan pada ahli kubur, bukan lagi untuk tadzkir, mengingat kematian, mengingat akhirat, tapi minimalnya untuk berdoa di situ. Meskipun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menganggap ketika berdoa di sisi kubur itu, kubur wali, kubur ini lebih mustajab, mengalahkan multazam, mengalahkan ahwalawala kuwata illa billah, atau minimal setingkat dengan itu, ya. Ini qiyas batil yang terjadi. Lebih parah lagi, bukan lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada penghuni kubur itu sendiri, meminta kepada penghuni kubur itu sendiri, sebagaimana mereka juga minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum sekalian bisa melihat musim haji, musim Ramadan, paling banyak. Biasanya mereka ada secarik kertas, surat-surat itu di dikirimkan kepada Rasulullah. Ada titipan-titipan surat. Orang mau haji, mau umroh, titip salam ya. Sekarang bukan titip salam, titip surat. Ini subhanallah. Minta hajatnya dibuka, minta jodoh, minta anak, minta ini, minta itu. Subhanallah. Bukan lagi seperti syiriknya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sebagai wasilah perantara saja, tapi sudah mendudukkan kubur-kubur itu. Dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata menjadi kenyataan. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, doanya Nabi SAW, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan sekarang bukan hanya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, ini menjadi kenyataan. Maka ini khalifah ini jazakumullah, ini kita lihat bagaimana bimbingan-bimbingan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita merujuk, supaya tidak kaget dengan keadaan yang ada sekarang ini, tidak jauh berbeda dengan yang dahulu. Qala wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'at itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Syafa'at yang dinafikan dan yang kedua syafa'at yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu ma kana tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'at yang dinafikan ini adalah apa-apa yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tidak mampu, tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, minta disembuhkan dari sakitnya. Maka ini sesuatu hal yang manusia tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta kepada makhluk yang makhluk itu mampu untuk melakukannya dalam keadaan hadir, maka itu dibolehkan. Minta syafaat boleh. Minta syafaat ini, tolong saya pesan Ustaz, anak saya supaya bisa masuk di sekolah itu. Ya. Sudah gak ada pilihan lagi, mau kemana lagi supaya anak saya menjadi anak yang baik. Saya tinggal di lingkungan yang saya benar-benar hijrah ke tempat ini misalkan, ingin baik dan ingin berubah, maka bantu kami. Pada perkara yang masih bisa ini boleh. Namun pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelumnya. Dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyati yaum. Sebelum tiba datangnya. Sebelum tiba hari yang tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi tawar menawar. Sudah tidak ada lagi syafaat. Tidak ada lagi bantuan. Yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Tidak ada tebusan, tidak ada syafa'ah, tidak ada kata belece sudah. Dan ini dakwahnya Nabi SAW mengingatkan kepada keluarganya, bahkan sampai kepada putrinya sendiri. Mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai putriku, Fatimah binta Muhammad alaihi salatu wassalam, mintalah kepadaku harta apa yang aku punyai semaumu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa mencukupkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalau sudah tiba mahkamah Allah Subhanahu wa taala, sudah tiba persidangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kaligis, tidak ada lagi yang akan bisa menjadi pembela wala yang katanya, tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi gerasi, amnesti dan semisalnya. Wal kafiruna hum dzalimun. Orang-orang kafir ini mereka adalah orang-orang yang zalim, berbuat aniaya. Ini diingatkan. Dan ini akan dinafikan semua. Tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anak lagi. bahkan seandainya dunia dan seisinya dimilikinya untuk menebus, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berinfak. Infak ini, bersedekah, amalan yang sangat dirindukan bagi orang yang mau mati. Bukan sholat, bukan yang lain. Sedekah ini, amalan yang paling dirindukan. Ini. Karena sedekah ini manfaatnya akan terus berjalan. Ini. Sholat antara dirinya seorang dengan Allah Subhanahu wa taala hilang. Tapi sedekah ini. Orang yang mau mati minta ditunggu barang sesaat saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda sebentar. Untuk apa? Fa usalli. Nah, sholat, puasa, haji, yang lainnya. Fa as-saddaqah. Agar aku bisa bersedekah. Ini. Karena sedekah ini masya Allah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Jangan bakhil. Ini. Jangan bakhil. Ikhlaskan hati. Berikan khidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Ini harta yang akan terus. Itulah harta milik kita. Yang di ATM, yang di rekening, itu miliknya ahli waris. Ya. Ya. Yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yang pakai, yang masukkan kotak-kotak itu, insyaallah itu yang. Ya. Jangan meremehkan. Meskipun ini 1.000, 2.000 barangkali itu yang ikhlas. Ya. Barangkali itu yang ikhlas. Kita enggak tahu. Ketika kita masukkan 1.000, 5.000, enggak pernah ngitung-ngitung, enggak pernah mikir-mikir. Tapi ketika berjuta-juta mungkin ada. Apalagi orang belakang juga muring-muring terus. Ngitung-ngitung, audit terus ini. Ini. Namun ini jangan kemudian kita meremehkan, ya. Sedekah. Fa as-sadaqah. Dan ini dalam ayat ini juga demikian. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum tiba saatnya hari yang sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pembelaan. Nafkah ini, sedekah ini akan menolong kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sebutir kurma ini ya, sampai bisa satu gunung. Ini. Maka jangan anggap remeh. Ini. Karena Allah mengatakan, sering kita ingatkan. Fa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Fa naktubu ma qaddamu, kami akan catat apa yang mereka lakukan dari sedekah, dari infak, dari ucapan yang baik, dari amalan-amalan yang baik, wa atharuhum, dan dampaknya. Dampaknya inilah. Ketika terus berdampak baik dan terus dikembangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh kembangkan. Ini. Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini melebihi dari kita. Ini modal yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang ini jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini syafaat yang manfi, sebelum tidak lagi ada syafaat. Kemudian syafaat yang musbatah, iyallati tutlabu minallah. Ini tidak lain adalah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Wal mashfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn. Wasyafi' yang memberi syafaat ini mukramun, dimuliakan dengan syafaatnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hak syafaat. Syafaat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Orang tua kepada anaknya. Anak kepada orang tuanya juga. Maka ini tanamkan baik-baik. Anak ini juga investasi. Masa depan kita adalah anak. Karena anak itu adalah hasil usaha. Maka jangan merasa direpotkan dengan anak. Ya. Jangan merasa direpotkan dengan anak. Ini, anak itu investasi kita. Apapun keadaannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Anak adalah hasil usaha kita. Ini. Dan kita juga berharap dari mereka kebaikan anak, kebaikan untuk orang tuanya. Ini. Kebaikan anak adalah kebaikan orang tuanya ini. Maka anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan anak juga akan memuliakan kepada orang tuanya sebagaimana memuliakan di dunia, di akhirat. Para hafadzatu kitabillah, para penghafal Al-Quran, anak-anak kita didik untuk menghafal Al-Quran, mereka yang akan mengangkat derajat orang tuanya di yaumil qiyamah. Mereka yang akan menjemput orang tuanya di pintu-pintu jannah. Azim ini. Maka jangan sia-siakan syafi'. Orang-orang yang dimuliakan dengan syafaat ini. Dan tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Diberikan hak syafaat dari syafaatul uzma. Syafaat yang agung untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Saat mereka sudah letih dalam masa menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Sudah letih, capek, persidangan enggak dimulai-mulai. Ini hanya masa menunggu saja beratnya luar biasa. Ini. Sementara kita kalau ngantri di ATM saja, ini. Ngantri di pusat perbelanjaan saja, malah ini masa ngantri saja nih. Ini. Sampai datang syafaat. Minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hak ini. Ini. Syafaatnya beliau kepada ahli tauhid, kepada ahli jannah, lidukhulil jannah. Untuk bisa masuk ke dalam jannah pun juga ternyata ahli jannah tidak bisa masuk. Sampai mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru dibukakan pintu jannah. Masuklah ke dalam jannah. Syafaatnya orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam, dengan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahlun nar, untuk kemudian diangkat dari neraka. Sebelum masa habisnya hukuman, ya. Dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang mulia. Para syuhada juga diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semuanya diberikan hanya kepada wal masyfu' lahu man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'da al-idh. Orang-orang yang diberi syafaat ini juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya, perbuatannya setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Seseorang tidak, meskipun diberikan hak syafaat, tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan izin kepadanya. Tidak sembarangan. Ma Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk dipahami. Dari kaidah ini, kaidah yang kedua ini, diambil faedah bahwa mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil perantara dari dua sisi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk meminta syafaat. Mereka mengatakan bahwa sembahan-sembahan mereka itu yang batil ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bisa mengangkat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh diampuni, butuh masuk surga, ini mereka bisa mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengatakan bahwa ini bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani bahwasanya orang-orang musyrik dahulu ini ya, mereka tidak meminta kepada sembahan-sembahan itu ini semata-mata minta kepada sembahan, enggak. Istiqlalan itu tidak. Tapi mereka minta kepada sembahan-sembahan itu dari dua sisi ini. Dari jalan sebagai wasithah, sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua untuk bisa beri syafaat. Ini. Maka khawana fi dinillah jazakumullah. Di sinilah kita lihat bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat ini. Ini kaidah yang beliau ingatkan kepada kita. Bahwa seperti inilah keadaan umat yang harus senantiasa kita waspadai. Tidak kemudian malah dimintai seperti kepada para wali dan yang semisalnya. Ini ya, taruhlah kita berhusnudzon kepada mereka, para wali ini barangkali kultur yang berat ya. Kultur yang berat ini, kultur masyarakat yang berat untuk ditembus, sampai mereka membuat berbagai cara untuk bisa menggiring mereka, mengarahkan mereka kepada tauhid, kepada Islam. Maka mereka membuat tahapan-tahapan. Ya. Namun barangkali tahapan itu belum selesai, mereka keburu meninggal. Mestinya yang sesudahnya adalah melanjutkan tahapan itu. Marhalah yang belum rampung, belum mereka selesaikan. Bagaimana mengentaskan manusia, masyarakat ini dari kesyirikan, dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, supaya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusnudzon saja. Ya. Karena bukti-bukti otentiknya kan juga enggak ada. Ya. Berita yang sampai kepada kita hanya qil wal qal. Pakemnya enggak jelas. Yang membawa pakem juga bukan orang-orang yang fiqah. Ya. Kalau dikatakan sebagai pakemnya ini ya. Ini. Ada dan tidak adanya pun juga enggak jelas, ya. Karena kita umat Islam adalah umat yang bersanad, ya. Wa ma'afatul akhbari illa ruwatuha. Maka tidaklah rusak berita-berita itu kecuali dari para perawinya. menjadi tambah dibumbui dan macam-macam. Ya. Maka ini harus fatin. Karena kalau kemudian itu adalah dibandingkan dengan dakwatut tauhid, jauh sekali. Yang terjadi apa? Kita lihat kesyirikan di mana-mana. Ini. Bahkan menjadi simbol-simbol kesyirikan akhirnya. Maka seperti ini adalah la yusaddaq wa la yukadzdzab. Tidak perlu untuk kemudian kita membenarkannya atau mendustakannya. Berhusnudzon saja. Barangkali seperti itu. Ya. Ini kalau toh memang ya, ini adalah marhala yang belum selesai. Mari kita selesaikan. Mari kita sambung. Era mereka ini kita sambung, kita selesaikan. Pekerjaan mereka kita selesaikan. Untuk bagaimana mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umat. Agar umat hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini penanggal yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada setelah sedikit, jadi masih ada dua poin ya. Dan namun demikian adalah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa mengkaji ya, terus dipelajari masalah akidah, masalah tauhid ini. Semakin dipelajari ternyata juga semakin membuka hati kita untuk kita lebih juga waspada, khususnya dalam mewaspadai diri kita, mengawasi diri kita agar jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala sampai terbawa ke dalam kematian. Nasallallahu alaihi wasallam nabiyyah wafaqanallahu iyyakum wa sabbatana al-islam ala tauhid innahu lidzalika al-qadir alaihi subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tawfiq wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.